Tauhid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita siapkan hati untuk menyimak tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Gymnastia. Karena ada pilpres, apakah Allah tahu siapa diri Allah, dosa dan maksiat kita? Allah dan hati kita? Allah tahu pertemuan ini? Apakah Allah tahu Presiden Indonesia? Ya sudah, kenapa berantem? Ya, tinggal nyoblos aja. Siapa kira-kira yang menentukan presiden? Bukan siapa presidennya. Netral, ya. Kan begini terus, betul tidak? Sekarang ngupil juga begini, Bu. Karena kalau ngupil pakai satu jari, dipotret, viral. Kalau tidak yakin ke Allah, tegang nih pilpres ini. Saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling menebar kata-kata tidak baik. Tapi bagi yang yakin ke Allah, cukup satu ayat. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, duhai Allah malikal mulk, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmulah, di dalam genggamanmulah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala-galanya. Jadi yang menentukan presiden itu siapa? Yang menentukan camat itu siapa? Yang menentukan segala-galanya Allah. Yang menentukan suami itu siapa? Terima. Nah, suami saya pewat. Ya karena ibu juga pewit. Allah, Allah. Tidak ada yang jadi tanpa izin Allah. Cuman ingat, kekuasaan dan kemuliaan itu tidak sama. Orang diberi kekuasaan diuji oleh Allah. Kalau niatnya lurus, caranya benar, memanfaatkannya dengan benar, baru tu'izzu man tasya, baru Allah muliakan. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, menggunakannya salah, wa tudhillu man tasya, Allah hinakan. Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap, benar? Diangkat oleh Allah, dikasih jabatan, dia korupsi, dihinakan oleh Allah, tangkap. Makanya jangan kagum kepada jabatan, karena jabatan itu bukan kemuliaan. Sikap terhadap jabatan itulah yang jadi kemuliaan. Hitler juga oleh Allah ditakdirkan, mau cetung sama Allah yang nakdirkan. Tidak setiap orang diberi jabatan yang diberi kemuliaan. Jelas? Makanya Bapak Ibu tidak usah pengen jadi presiden. Siapa yang milih? Kembali, jadi roja dan khaufnya itu kepada Allah. Roja artinya apa? Harap. Khauf, takut. Jadi harap dan takut itu harus ke Allah. Bu, ibu, suami sudah, ibu sudah masak untuk suami. Disiapkan dengan baik, ditata dengan sempurna. Pak, makan dulu, Pak. Tiba-tiba suami ngomong gini, maaf ya Bu, gak ada waktu, saya harus pergi sekarang, lain kali aja. Pergi aja si Bapak tuh, gimana perasaan Ibu? Jawab, bagaimana perasaannya? Kecewa. Terus? Sedih. Lalu? Jawab, jengkel, marah, apalagi kapok. Nah itulah ciri-ciri orang kurang ikhlas. Kalau ibu ngarap-ngarapnya keridoan Allah, gak ada yang hilang. Niat sudah diketahui Allah. Masak udah disaksikan Allah. Menata makanan sudah dilihat oleh Allah. Semuanya ada pahalanya. Tapi karena ibu berharapnya dari suami, bukan dari Allah, jadilah kecewa. Gak bahagia kan? Siapa ibu-ibu yang paling menderita? Ibu-ibu yang terlalu cinta sama suaminya. Bu, jangan terlalu cinta, apalagi suami model-model ini. Maaf ya, Pak ya. Suami ibu tuh, ibu makin berharap dari suami, ibu makin gak bahagia. Karena suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, dia sendiri kelihatan susah bahagia. Maaf ya, Pak ya. Makin berharap, makin terluka. Kata Ali bin Abi Thalib begini, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Jadi makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin sering sakit. Paham? Paham? Sudah, demikianlah hadirin sekalian. Karena sudah dipahami, saya tidak menyangka secepat ini. Saya enggak mau istri-istri saya, maaf ya disebut dua kali, dah, kagok nyebut sekali. Dah. Mencintai saya berlebihan, mau apa? Saya cuma manusia, la haula wala quwata illa billah. Saya enggak bisa ngasih rezeki kecuali Allah yang nitipin. Saya tidak bisa menjaga dan melindungi kecuali Allah yang menguatkan. Tidak bisa apa-apa lelaki mah, kecuali Allah yang menolong. Ada yang suaminya sudah meninggal? Enggak, Cung? Acung, punten. Ya, saya cuma nanya aja ya, enggak ada maksud apa. Ibu sudah meninggal? Siapa yang meninggal? Suami. Sudah berapa tahun? Ya, sudah berapa tahun lama teh? 20 tahun. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya? Hah? Yang betul masih hidup enggak, Bu? Masih makan? Masih berteduh? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami yang menjamin ibu ya, betul tidak Bu? Makanya ibu tidak terlalu cinta ke suami, udah gak ada gitu kan? Bagi yang ada cinta-cinta tapi biasa ya. Jangan dandan pengen dipuji, ini pengen, capek hidup kayak gitu. Makin banyak berharap, makin sering terluka. Sama dengan pilpres sekarang. Boleh suka kepada satu capres, suka boleh. Tapi jangan banyak berharap, nanti banyak kecewa. Betul tidak? Suka tidak boleh berlebihan, sebel tidak boleh berlebihan karena bisa dibulak-balik oleh Allah. Ini pernah kejadian di Bandung, ada seorang akhwat, kamu dijodohin sama itu, sama dia, amit-amit, cuh, ngeludah 3 kali, sekarang 3 anaknya tuh. Nikah. Jangan sembarangan, makanya Allah tahu tuh, Allah yang ngebulak-balik hati. Enggak boleh berlebihan dalam suka, tidak boleh berlebihan dalam benci. Ya, jelas? Roja dan khauf itu ke Allah. Jadi setiap kali kita ingin apa-apa, kita harus tahu yang kita inginkan itu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Sok, sekarang ingin apa? Sok, sebutin pengen apa gitu. Nanti saya bantu jadi ilmu tauhid. Ya, ibu mau apa? Gak ada keinginan. Apa? Ibu ingin umroh, yang nakdirkan umroh cuman Allah, Bu. Bukan masalah uang umroh. Saya alhamdulillah 2 bulan sekali ke Tanah Suci. Jadi saksi bahwa sebagian besar yang umroh itu syariatnya tidak ongkos sendiri. Ada yang diongkosin suaminya. Iya. Ada yang diongkosin bapaknya. Ada yang diongkosin menantu. Ada yang diongkosin kantor, ada yang diongkosin majikan, ada yang dapat hadiah. Sebagian besar tuh gak ngongkos sendiri. Jadi ada harapan. Minta ke Allah, Bu. Kalau Allah ngundang, ada jalannya. Nanti ada apa hadiah umroh, dapat. Itu Allah yang ngatur. Tahun kemarin Darut Tauhid sampai 85 orang umroh gratis. Kalau Allah mau, gampang aja. Tiba-tiba datang gubernur, nitip 10 umroh, iya gratis. Datang ngumpul, 85. Allah yang mengundang siapa yang dikehendaki. Ayo, pengen apa lagi? Bah, pengen apa, Bah? Nah, saya tahu. Pengen apa coba? Apa pengen apa, masa gak punya keinginan? Malu-malu, Bu Daniel. Sok, siapa yang punya keinginan, cepat, saya bantu. Apa, Bu? Pengen kaya. Mau ngapain kaya? Nggak penting kaya tuh, Bu. Yang penting tuh tiap perlu. Yeah, bukan ada, cukup. Sekarang ada juga kalau nggak cukup stres ya, Pak. Yang penting hidup tuh bukan kaya, bukan ada, tapi cukup. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Perlu buat makan? Cukup. Bukan ada, cukup. Buat nyekolahin anak? Buat beli kendaraan? Buat ke Mekah? Buat beli rumah? Mau ngapain kaya? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi, dasar pengen. Gak usah pengen kaya, Bu. Saya gak minta kaya, Bu. Saya mah pengen cukup aja. Perlu buat ini ngebangun asrama 8 miliar cukup. Kemarin beli gereja di Australia 7,8 miliar cukup. Udah yang penting mah tiap perlu cukup. Ibu sekarang sepatu banyak, tapi gak ada yang cukup, mau apa? Yang penting mah cukup, hidup mah bukan banyak, benar? Tok, pengen apa lagi? Ini pengen apa? Menil telo bakal yang pesan. Saya bantu mengingatkan ke Allah, pengen apa? Siapa yang ngomong pengen tambah istri? Ibu mewakili bapak, pengen nambah istri, pengen punya istri gitulah ya. Semua akhwat itu ciptaan Allah. Mana tadi yang pengen teh? Rata-rata pengen ya. Enggak bisa jodoh itu ada tanpa izin Allah. Mau lelaki, mau perempuan, Allah yang ciptakan. Enggak bisa nikah tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Ada yang dinikahkan pejina, dinikahkan oleh Allah dengan pejina lagi. Tapi yang enggak ridho, karena banyak maksiatnya. Yang penting pernikahan itu diridhoi Allah. Nah, gimana ya? Saya ini kok kurang cakep, dengerin nih. Akhwat yang belum nikah ada? Coba jawab dengan baik. Ini dengar Ikhwan. Ikhwan dengar. Santri Ikhwan sekecil lah. Akhwat yang belum nikah, maukah punya suami rupawan? Sudah rupawan pintar, mau? Tuh. Udah rupawan pintar banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya jelek. Tuh, Ikhwan dengar, ya ada harapan. Yang wajahnya kurang rupawan, yang kurang pintar, yang kurang banyak duitnya, asal akhlak bagus, ada harapan, Akhwat? Tuh, ada. Coba Ikhwan. Mana Ikhwan yang belum nikah? Bapak gak usah ikut ngacung, Pak. Maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan pintar? Udah rupawan pintar banyak duitnya? Tapi soleha. Jadi, shalom. Allah yang atur. Ya, kalau mau minta jodoh harus minta ke Allah. Pengen punya anak, Allah yang menciptakan anak. Gak bisa enggak, cuman satu-satunya pencipta karunia, pemilik karunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apapun yang kita takuti pasti juga dalam kekuasaan Allah. Lagi musim demam berdarah, aduh takut nyamuk. Nyamuk ciptaan siapa? Nyamuk milik siapa? Siapa yang menghidupkan nyamuk? Siapa yang menentukan nyamuk kegigit kita? Allah. Berlindung ke Allah. Makanya kalau takut sesuatu, kita harus yakin yang kita takuti itu juga makhluk Allah. Jelas? Ibu takut oleh suami enggak? Enggak, bagus. Suami yang suka takut istri ya. Saya udah cerita belum di sini tentang singa nikah? Udah ya? Enggak, sok ceritain. Kan ada suami pada takut istri, Pak. Suami takut istri, sampai rajanya tuh malu karena semua suaminya takut. Heh, yang takut istri pindah ke kanan saya. Ternyata para suami teh pindah ke kanan semua. Dasar takut istri, pas seorang pindah ke kiri. Waduh, raja seneng. Selamat ya, saudara satu-satunya lelaki yang berani ke kiri. Kenapa saudara kesini? Saya disuruh istri saya. Gitu. ternyata sama we sieun. Pak, jangan takut istri, heh. Saya boleh saya cerita singkat, saya pengen cerita ya. Biarpun udah tahu ya, khusus buat yang belum tahu nih. Tapi saya suka sekali cerita ini. Kalau manusia menikah, itu manusia pada salaman mendekat. Tapi ternyata kalau singa kawin, singa nikah, binatang gak boleh ada yang dekat. Tiba-tiba kucing mendekat. Singa marah. Kucing, berani kesini? Kata kucing, tenang singa. Saya harus ngomong nih. Apa? Singa langsung kaget. Pucet pak. Apa coba kata kucing? Kata kucing gini, singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi udah nikah jadi kucing. Ngerti meng? Jelas meng? Pus? Ngerti nggak pus? Si bapak. Jangan ngeong di sini. Di kantor mah gagah. Ngeong mah pulang ke rumah. Ada tentara di kantor pakai loreng TNI. Pulang ke rumah ganti pakai loreng ucing. Gak boleh kayak gitu. Dengar. Lelaki takut istri, dia baiknya cuma di depan istri, di belakang ngaco. Tapi lelaki takut ke Allah, dimanapun dia berada, insya Allah benar. Jadi jangan bangga ibu punya suami mengeong, ibu menggonggong. Nah, makin kuat iman, makin tenang. Karena harap dan takutnya Allah. Maka belajar mulai sekarang WA tuh. Kalau WA udah contreng biru 2, di atasnya ada tulisan only ne, tapi belum balas juga, tenang. Jangan ngirim gambar yang merah itu yang ada. Belajar untuk tidak ngarep-ngarep ke makhluk itu belajar menguatkan iman. Makin berharap, makin terluka. Jelas tidak nih? Alam mehe, lelaki. Jangan banyak berharap dari istri. Jangan ngarap-ngarap dibukakan pintu. Ah, gak usah. Bawa. Buka sendiri. Pintu kunci. Kan ada kunci Inggris. Linggis. Cokel. Ayah, saya berusaha gak ngarap-ngarap. Enak, Pak. Beneran enak. Hidup mah enak. Gak ngarap-ngarap apa-apa. Sampai ke rumah, misalkan lagi sepi, ya udah gak apa-apa. Misal ya makanan gak ada, ya tinggal beres-beres sendiri. Gak ada air anget, tinggal ngangetin. Gak ada air, lebih gak banyak berharap, lebih enteng. Gitu jadi lelaki mah, jangan banyak berharap. Pak, mau makan apa? Udah bu, gak usah repot-repot. Ih, suami teh, istrimu berbakti dipersulit. Salah, Pak. Nah, memang nasib lelaki kan bagian salah wae. Nggak pulang dicariin, pas pulang diomelin, udah garis hidup kita kayak gitu. Ngerti lelaki, kalem weh, kalem ya. Cik atuh pak punya keinginan, saya tuh mau berbakti sama suami. Ya udah sok sekali-kali, nin bakakak ayam. Ayam, ayam teh mahal pak. Salah, ya udah yang gampang lah bikin karedok. Karedok, bapak kan asam urat, bisa liur. Ya udah bu, biar gampang mah ke warteg, murah. Banyak pilihan, ibu gak capek. Oh, masakan ibu gak enak ya. Nasib lelaki masalah wae. Terima pak ya, dengan mengeong. Terima kasih hadirin. Lanjut. Pupuk iman apa? Supaya iman kuat ya. Apa coba? Ah, saya harus nanya dulu. Rukun iman ada berapa? Saya dapat viral tuh. Anak SMA pakai kerudung, rukun Islam gak tahu. Saya mau viralin, ah yang ini. Cik, rukun iman ada berapa bu? Rukun Islam? Ah, bagus. Coba apa rukun Islam? Udah bingung. Hah? Satu apa? Semua ngomong. Saya lihat yang gak ngomong tuh apal ya. Masa orang Islam gak tahu rukun Islam, pengajian rutin kayak makan obat. Tapi yang rubah cuma seragam. Nambah ilmu, nambah iman harusnya. Rukun Islam yang kedua, benar sholat. Yang ketiga, saum. Yang keempat, zakat. Kelima, wah benar luar biasa. Rukun iman, satu, Anu ngahulang ngilirin. Hah? Beriman ke siapa dulu? Yang kedua, iman kepada malaikat dulu atau yang ketiga? Salah yang mulai paroho ya. Ciri-cirinya mulutnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, betul. Yang kelima, di ulang tahun. Hari akhir yang keenam, baguslah. Awas ya, diviralin nanti nenek-nenek. Itu apal atau dan nenek mabahula apalna. Nah, pupuk iman adalah ilmu. Jadi, orang yang kurang ilmu bekal kurang iman. Kurang ilmu berarti kurang amal. Karena semuanya ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, wajib pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Waman aroda huma, barang siapa yang ingin dunia dan akhirat, wajib dengan ilmu. Kalau kita ketemu orang, anak, man yuridilahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah, ini orang jadi baik, kebaikan baginya, cirinya adalah Allah mudahkan paham agama. Jadi anak-anak ibu kaya teh belum tentu dapat kebaikan. Anak-anak ibu bergelar juga belum tentu dapat kebaikan. Anak ibu terkenal juga belum tentu dapat kebaikan. Tapi anak ibu paham agama, itu ciri-ciri kebaikan. Jelas hadirin? Makanya nanti kalau cari mantu jangan lihat topeng dunianya. Karena belum tentu jadi kebaikan. Kalau ada paham, bukan tahu agama, paham. Bedanya tahu dengan paham apa? Tahu, ya tahu, tempe itu makan. Kira-kira. Besar tengah hari dengar tahu itu langsung makanan. Tahu itu dengan mendengar, membaca, tahu. Kalau paham, dengan belajar. Sungguh-sungguh. Nah, orang yang beramal itu biasanya karena paham. Ya. Jadi ibu-ibu, orang yang paham agama dan mengamalkannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah. Itu tahu agama, paham agama, dakwah kelakuannya kok enggak cocok tuh, Dengerin. Ini udah pelajaran yang lalu, 4 tingkatan ya. Ini ngulang dikit. Tahu dengan mendengar dan melihat. Tingkatan kedua, paham dengan belajar. Tingkatan ketiga, ini bisa dengan riado, melatih diri. Tahu kuda, banyak yang tahu. Paham kuda, belum tentu paham. Bisa berkuda, hanya bisa kalau latihan. Ibu tahu sabar? Tahu sabar? Jawab hadirin, kalau tahu atau kalau enggak, jangan bikin emosi. Jangan bikin saya enggak sabar. Tahu sabar? Paham sabar? Nah, mulai pelan. Coba jelaskan sabar apa? Apa bu? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Harus dengan belajar. Coba sabar, ada berapa tempat sabar? Kalau ngomong gak apa-apa bu. Tiga. Biasa aja. Tiga minimal. Dalam apa saja sabar? Tuh kan, boro-boro sabar. Paham juga enggak? Satu dalam taat. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar ketika menghadapi musibah. Coba nanti taraweh bulan Ramadan. Mendingan 11 rakaat atau 23 rakaat? Jujur. Imamnya mendingan yang panjang bacaannya atau yang pendek-pendek tapi enak kan? Dan karuhan sabar, rencana aja udah gak sabar. Harusnya dengar kata Ramadan itu udah, Ramadan pahala ya. 11 atau 23? 23! Karena kalau biasa aja dikit jarang, mumpung Ramadan pahala melimpah. Bacaannya pendek, sepanjang-panjangnya. Harusnya gitu. Dan rencana aja udah gak sabar. Coba ini, Kalau punya uang 120.000, yang dimasukin kencereng berapa? 20.000. Kalau ditambah rezekinya jadi 3 lembar, 125.000, berapa yang dikesiniin? 5.000, gitu tahan. Sekarang ditambah lagi uangnya jadi 127.000, berapa? 2.000. Jadi hese ke sorga teh hadirin. Kita mah rencana aja udah kopet hadirin. Bu, coba tuh Riado, kalau punya uang potong 5%, 100.000, 5.000. Dapat 1.000.000 potong 50.000. Udah jangan ragu-ragu, ini Riado potong sedekahkan. Lihat sebulan, dua bulan, tiga bulan, berkurang gak rezeki? Kalau gak berkurang, naik 10%. Potong, dapat 1.100.000 sedekah. Lihat, jadi miskin enggak? Enggak miskin, bulan keempat naik lagi, potong 20%. Tuh, kan saya udah lihat dari depan, ya. Tegang, 5% senyum. Oke, lumayan, bisa lah lumayan, cobaan. Yolah, cicilan kumain. Persen mulai mikir, pas 20, wah itu mungkin ya Maya nyiksa. Ini teh rencana hadirin, kita mah rencana aja udah kopet, benar? Bu, benar gak? Kan saya lihat dari depan wajahnya. Sing haruleng, jadi ngarah rambak, itu acan gak dipotong. Saya mah kalau sekarang dapat uang ya, 10 miliar, udah gak ribet bu. Tinggal dibagi dua, 5 miliar untuk sebelah sini, bagiin semua. 5 miliar sebelah sini, beres. Namanya juga ngelamun, nah makai pelit. Ya mana dong, ya saya sampai pulang ke sana ngelamun, 100 miliar sendirian. Tapi dah kita mah bu, mau beramal ge udah gak sabar. Nah sabar yang kedua dalam menjauhi maksiat. Aduh, lihat tapi ngomongan teh. Itu hanya yang sabar yang bisa nahan dari omongan teh. Sabar dari ngambek, sabar dari berbuat jelek. Semua orang tergelincir itu karena enggak sabar. Yang berzina enggak sabar dengan syahwatnya, yang korupsi tidak sabar dengan peluang-peluang yang ada, yang zolim itu tidak sabar. Kemarin tuh di Unpad 3 orang gantung diri mahasiswa dalam 81 hari tidak sabar menghadapi kepahitan. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Jalanin we musibah mah, enggak usah banyak keinginan. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Tos, dah pasti ada ujungnya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Ngalir, semuanya ada waktunya. Sing sabar, enggak pernah gagal orang yang sabar itu. Yang gagal tuh yang tidak sabar. Mengerti, ibu? Gimana suami saya? Sing sabar. Numana deui salakina, cuman itu. Tapi suami saya kelakuannya jelek. Hari ibu gimana? Saya juga. Tobat. Tobat, ya. Jalanin aja kepahitan demi kepahitan teh dan semuanya udah diukur oleh Allah. Nah ibu, kalau ingin bisa menjadi orang yang mengamalkan itu harus riado, harus latihan. Jadi kalau nanti ketemu orang yang menyakiti itu teh menguntungkan bagi orang yang punya program riado, tapi menyakitkan bagi orang yang cuma teori. Kayak tadi tuh ya, udah masak, terus makanan tidak dimakan oleh suami. Nah yang sakit hati itu cuman ilmu. Tapi yang riado, syukur, alhamdulillah, ini tes keikhlasan saya. Makanya sering ditanyakan di sini, kalau kita punya niat jadi orang ikhlas, riado ya, ikhlas itu putus harapan dari makhluk kayak tadi. Kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih ke kita, bagus atau tidak? Jangan bikin saya gak sabar. Jawab hari ini. Kalau kita buat baik, terus yang dibaikin teh gak berterima kasih, bagus tidak untuk riadoh kita? bagus kan? Berarti kita latihan meningkatkan ikhlas. Kita sudah berbuat baik, dia tidak menghargai kebaikan kita. Bagi yang riyadhah bagus tidak? Bagus. Makin meningkat. Banyak yang sakit hati itu yang memang cuman senang ilmu tapi tidak senang riyadhah. Dan nih hadirin, saya hudhat kita, ha? Ini kelemahan kita nih umat Islam. Kelemahan majelis taklim teh cuman seneng dengar ilmu tapi jarang riyadhah untuk mengamalkan ilmu. Takna walaupun seragam ganti-ganti enggak ngepek. Kelakuan awet. Yang meningkat itu cicilan, lain meningkat iman. Nah, saya berharap pengajian kita ini harus berbuah riyadhah. Riyadhah yang ngelatih diri. Jadi pas pulang ke rumah, di mana mah? Di pengajian, pengajian, gak ngepek sama sekali. Bagaimana kita? Han? Latihan apa ini? Sabar, tenang. Oh iya pak. Si ngepek atuh mah pengajian teh. Pas seragam yang berbeda. Insya Allah. Kunaon sabar-sabar ting. Ngejur riyadhah pak. Aslinya mah yang utah tapi ditahan. Anak menjengkelkan riyadhah, benar? Suami menjengkelkan riyadhah. Orang yang meniatkan melatih diri, situasi sulit teh jadi dinikmat. Tangga ngomong jelek, kita oh ini dia. Latihan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu. Sini juga bikin saya susah. Lihat di TV, orang lagi dikejar-kejar nih saya sama wartawan. Hanya sekarang kuncinya di Abdul Somad dengan A'agim. Nice, naon. Nyiksa. Di sekarang dikejar-kejar. Ini aja, aduh, telepon nanti jumpa ini, jumpa itu. Mau ini, ah, adalah. Tapi saya ingat, riyadhah. Sini sabar. Nah, karena tadi hadisnya seperti itu. Ihris ala mayan fa'u. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi hati teh yakin ke Allah. Tapi ikhtiar harus sempurna. Seperti Siti Hajar. Yakin rezeki itu ada. Tapi sofa marwah. Sofa marwah. Sofa marwah. 7 kali. Jadi ikhtiar itu bagi kita tuh ibadah. Jelas ibu? Yang menentukan mah Allah, bukan ikhtiar. Ikhtiar mah amal soleh, hasil mah terserah Allah. Jadi enggak boleh jengkel. Abdi tetos tahajud. Sudah tahajud. Sudah saum Senin Kemis. Sudah one day one juice. Tapi kenapa anak saya kok masih gini? Sabar. Dah gampang nanyanya, hari ibu tahajudnya khusyuk tidak? Khusus sih, enggak. Ibadah teh enggak capruk, Bu. Ibadah tuh lebih membanyak mengharapkan ampunan Allah daripada terkabulnya. Ada orang yang tahajud, ingin lunas, enggak lunas-lunas. Allah teh kumaha. Teman saya punya utang enggak tahajud lunas. Saya tahajud enggak lunas-lunas. Justru Allah tuh ingin bahwa dia tahajud tuh karena Allah, bukan karena hutang. Sesudah lempeng hatinya, ya Allah saya tahajud mah karena engkau, baru doa minta lunas, dilunasin. Dan banyak orang yang beramal tuh bukan riyadhah, ya. Harus sungguh-sungguh ikhtiar. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Nah sesudah itu, kalau menimpa ida asobatu syai'an, kalau menimpa kepada kita sesuatu, wala takul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Duh, sekiranya saya melakukan ini, pasti akan begitu. Enggak boleh, seandainya tuh enggak boleh, Bu. Harusnya, Masya Allah, maqdarullahi wa masya'a fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena lau itu, kata seandainya, itu membuka pintu tipu daya setan. Jadi ulah, kalau udah prank, piring pecah, aduh, udah dibilangin, piringnya disuruh di tengah. kalah di pinggir tuh kan jadi pecah, nggak boleh. Saya sesudah ceramah malam Sabtu kemarin kan kesini nih mau nginep di pesantren, berangkat dari Bandung jam 9 malam, macet di jalan, lagi tidur bangun, suara apa itu? Hanya ke yang nyetir teh, aduh maaf ini truknya nggak mau belok. Oh rupanya silaturahim antara mobil dan truk, atau truk mada ageng hadirin digedel weta bemper langsung rusak. Sudah ingat qadarullah, ini udah takdir Allah. Siapa yang niat tabrakan? Nggak ada. Truk mau tabrakan? Nggak mau dia. Saya mau tabrakan? Enggak. Jadi siapa yang menghendaki? Allah. Jadi gimana kita berhenti? Nggak usah tambah macet. Itu tidak. Minta ganti ke truknya. Atuh kasihan mereka penghasilannya dikit. Udah jalan. Eh tuh masih hidup. Memang mobil di bengkel. Ya. Nggak apa-apa rezeki tukang bengkel. Betul tidak? Belum bayarnya juga. Kenapa pusingnya dari sekarang? Ah hidup mah gak usah dibawa ribet. Betul? Kalau mau ribet, ribet. Oh itu ngomong jelek ya udah biarin mulut-mulut dia, suara-suara dia. Kenapa kita yang jengkel? Tangga teh meni pelit, biarin duit-duit dia, barang-barang dia. Kata kita pelit teh bukan dia yang pelit, kita yang pengen dikasih. Benar? Kenapa ibu dandan sakit hati, Kang? Gimana penampilan saya? Eta nyiksa buat suami. Suami harus ngomong apa? Ngomong cakep, dah enggak begitu. Ngomong jelek, enggak tega. Jadi gimana solusinya? Udah bu, ibu teh mirip kesemek. Itu solusi terbaik. Udah ah, sing ridho kepada takdir ya. Setuju? Yang ngatur takdir teh Allah. Jangan suka seandainya, ada tiga sih seandainya tuh. Ada seandainya yang membuka pintu masuk setan, ada seandainya yang haram. Misalkan gini, duh coba seandainya ada tas yang ketinggalan nanti pas bubar. Lumayan duitnya buat saya, ah itu mah dosa. Duh seandainya itu mau sama saya, dosa. Ada yang cita-cita seandainya tuh dosa haram. Kalau yang tadi ngebuka tipu daya setan. Ada tapi seandainya yang bagus. Duh seandainya saya punya uang pengen. Saya sedekah untuk masjid ini bagus. Duh seandainya saya punya waktu. Saya pengen bisa mengikuti pengajian. Itu bagus. Seandainya untuk berbuat baik itu bagus. Tapi seandainya untuk takdir yang tidak bisa berubah. Itu akan membuka pintu daya setan. Seandainya untuk maksiat. Belum juga dikerjain udah dosa. Sudah segitu. Sok kita tanya jawab ah. Jangan mempersulit orang lain ya. Pertanyaannya yang mudah-mudah aja. Baik, silakan yang akan bertanya. Kalau enggak ada enggak apa-apa, udah enggak usah dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi ada jalan tengah Roza dan Kauf. Saya pernah dengar ceramah di jalan sebelahnya ada enteng-entengin ibadah, sebelahnya lagi berlebihan. Terlalu berputus asa berlebihan. Nah, untuk menuju Roza dan Kauf itu selain tips tadi Riyadhah, bagaimana doa. Amal-amalannya? Doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Waalaikumsalam. Doa. Udah dijawab barusan. Ada doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah dan harus kita baca terus. Tahu doanya apa? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Artinya wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah gampang sekali. Sekarang pakai jilbab, besok lusa ada yang dibuka jilbabnya. Ada yang gak mau ke pengajian, sekarang tahajud, besok lusa gak mau tahajud. Bahkan gak mau sholat. Itu artinya diambil hidayahnya oleh Allah. Nah supaya tetap istiqomah, oh istiqomah itu sulit. Minta ke Allah ya, karena Allah yang ngebulak balik hati kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ditulisnya ala dinika, dibacanya dinik, boleh. Dan satu lagi doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Nah jadi Rabbana hab lana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini teh doa supaya tidak dipalingkan hati ini, tidak dicabut hidayahnya. Harus, ya kalau dicabut mah udah gak bisa apa-apa kita ini. Kita bisa begini kan karena hidayah taufik Allah. Kalau Allah mah gak nunjukin mah gak mau tengah hari ngumpul gini. Tengah hari ngumpul, gak jelas konsumsinya, panas ya. Tadinya mau kita jamu, tapi di mana gak jamu, begitulah hadir. Insya Allah. Atau pengajian yang akan datang sambil makan-makan gitu, mau? Mau gak? Nah supaya semuanya kebagian bekal masing-masing. Jangan suka ngarap-ngarap dari orang lain. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, Bang. Itu yang ngacung lagi menekan dia pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masalah pilpres, A. Cara untuk menghindari dari perbedaan. Karena kadang-kadang suka terpancing-terpancing juga. Itu aja. Kenapa beda pendapat, ada yang nomor satu, nomor dua. Ini macam-macam penyebabnya. Pertama, karena informasi yang didapat. Ada yang dapat informasi ini, resep, kayak itu. Ada juga karena keterikatan kekeluargaan. Ada yang karena keterikatan organisasi, ya. Ada juga yang karena keterikatan emosional. Pernah tersakiti, jadi, sama dua belah pihak ya teteh, tergantung syariatnya informasi. Dan kita gak bisa maksa orang lain sesuai dengan keinginan kita. Sekarang ada hoax misalkan atau berita. Biasanya nanti disebar ke yang temennya sendiri yang sebetulnya udah sejenis. Jadi seri sorangan, ngekei sorangan. Padahal itu-itu juga yang ini ngirim ke ini, yang itu ngirim ke itu. Sebab kalau ngirim ke lintas langsung gak dibaca, betul? Tenanglah. Gini, saya ngasih tahu ilmu, jangan sakit hati ya. Kalau ada tulisan yang menyakiti hati kita, supaya enggak sakit hati, jangan dibaca. Itu rahasianya. Serius. Kalau ada omongan orang yang bikin sakit hati, apa? Jangan didengerin. Kayak orang nelpon, ngomong aja ngomel, jauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit, maaf putus-putus, tolong diulangi. Ngakuak tuh hadir. Kalau siapa diajarinya gitu. Kalau TV acaranya bikin sakit hati, jangan ditonton. Udahlah. Ada yang nanya Ari AA netral atau enggak? Enggak mungkin netral. Saya kan punya hak pilih. Satu, dua, menyoblos, tengah itu netral. Teka satu, teka dua, enggak mungkin. Saya punya hak pilih sebagai pribadi, warga, saya tidak mungkin netral dan saya harus memanfaatkan suara saya. Tapi sebagai mubalik, dengar nih ya, saya memilih dalam situasi yang seperti ini, ngajak orang damai, ngajak masyarakat sejuk, damai, akur, jujur, adil. Jangan sampai gara-gara pilpres umat pecah, dan sudah terjadi sekarang perpecahan itu. Ada organisasi besar juga pecah juga. Gara-gara pilpres, pilpres 5 tahun sekali. Kalau umat pecah, hancur negeri ini, benar? Nah saya milih sebagai mubalig, ngajak umat jangan sampai rusak ukhuwah. Jadi saya mengajak, ayo umat jangan sampai rusak akidah, jangan sampai mikirin pilpres sampai lupa ke Allah yang menentukan segala-galanya. Jangan sampai, wah kalau ini presiden kita nanti akan begini. Kata siapa? Dari dulu ya udah sering ganti-ganti presiden. Kita mah gini-gini, kecuali makin tua, benar? Dulu kan ibu masih lucu pisan waktu pilpres dulu ya. Sekarang lebih lucu. Jaga akidah, jangan sampai terjamin oleh capres. Capres belum tentu hidup bulan April. Benar? Saya juga belum tentu hidup, jangan wah, ternyata tanggal 16 meninggal. Yang kedua, jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara pilpres akhlak jadi rusak. Yang jadi bekal pulang kita teh bukan capres, akhlak kita, benar? Ini serius nih. Dan yang ketiga, jaga ukhuwah. Jangan sampai gara-gara pilpres kita jadi banyak musuh dengan saudara kita. 3 hari aja haram hukumnya. Kita tidak nyambung silaturahim, benar? Eta teh saudara kita, yang ini pada sholat, yang ini pada sholat, yang ini tahajud, yang ini tahajud, yang ini ngadoa, yang ngadoa. Masa kita mau musuhan? Jelas? Wah, sambil ngeliatin terus jadi saya. Masa mau musuhan? Hadirin. Jangan kekeke. Ah, pengen segera 17 April, jadi saya susah bergerak. Jadi AA milih yang mana? Ya, saudara juga udah tahulah ya. Tapi saya tetap sebagai mubalik ngajak umat bersatu. Jaga akidah, jaga akhlak, jaga ukhuwah. Tingkatkan ibadah, banyak doa, sebab Allah yang nentukan takdir. Nanti kalau sudah digariskan siapa yang terjadi, terima takdir itu, gak usah jengkel. Ya, nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap seledri, bawang goreng, gepuk. Ya, jadi bubur ayam spesial. Sok, ibu mau nanya apa? Dari ibu-ibu. Sedikit deketan gitu, mai nanya sebelah wa tuh yang gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya baru pertama dipertemukan dengan AA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana aja ibu selama ada. Ini? Kunaon make baru pertama. Lihat sili televisi. Gini, tadi AA berbicara membeli gereja di Australia. Iya, maksudnya bagaimana untuk menguatkan hati saya gitu di saat ujian itu datang lagi gitu Ustaz. Untuk menguatkan hati supaya enggak berpikirnya kadang, ya Allah kok gini banget ya Allah ya. Kok Allah ya begitu. Ngerti kan? Jadi begini, Bu. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu coba gini ya. Pas ada ujian itu, jangan kebanyakan disibukin mikir, tapi disibukkan zikir. Dan sakit, dan baca Quran aja. Dan mikir juga gak selesai. Benar? Sibuk aja baca Quran, sibuk sholat, sibuk istighfar, sibuk. Barang siapa yang disibukkan oleh kebaikan, nah itulah fadkuruni adkurkum. Allah akan mengingat kita dengan spesial. Dah banyak mikir juga gak selesai Bu, banyak tipu daya setannya. Mikir zikir gitu aja. Ambil Quran baca weh. Jadi maksudnya tetap lagi sakit nih di tempat tidur gitu. Maksudnya ya, belum. Baca Quran weh. Iya gitu Bu. Gitu aja, makasih Ustaz. Iya itu lebih menolong. Mikir juga gak nolong. Dokter bukan, perawat bukan kita kan. Kalau lu kesana sini, setan nipu. Membuat kita gak ridho ke takdir. Betul tidak? Gempur dengan zikrullah. Dan zikir itu bisa pakai asmaul husna. Kalau gak bisa kita istiqomah dengan menyebut nama Allah, baca Quran. Baca Quran aja di samping yang sakit. Ini kan cerita Bu, anak saya melahirkan cucu. Prematur Bu, pecah ketuban. Baru 6,5 bulan. Masih kecil sekali, 800 gram. Bayinya kecil sekali. Tapi tidak punya pilihan, tapi yakin ini udah takdir Allah. Masuklah ke NICU itu ya, dimasukkan ke rahim rahim buatan. Bayangkan di sana di rahim buatan itu ada 11, yang selamat 2. Selebihnya meninggal, ada yang diinfus meninggal, ada yang dikasih susu ini diare meninggal. Kecil-kecil banyak tuh yang bayi. Alhamdulillah sekarang sudah di rumah, sudah 2,4 kilo sekarang. Sudah 3 kali lipat, jadi bayi betulan gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh ibu bapaknya, gak bisa apa-apa selain baca Quran dan doa. Terus aja kalau datang dibacakan Quran bayinya, itu kan kalau diinfus salah darah atau darahnya gak cocok, menolak. Belum lagi jantung kan belum selesai, bolong jantungnya. Pas diperiksa jantung bolong, ini belum selesai. Oh kan masih belum jadi bayi. Siapa yang bisa menyelesaikan? Itu bapak ibunya alhamdulillahnya itu hafiz dan hafizah bu. Jadinya baca Quran, terus dibacakan Quran. Dan mikir juga gak selesai masalahnya. Begitulah bu. Jadi kalau kita disibukkan oleh kebaikan, kita tidak akan sibuk oleh dosa dan kesia-siaan. Jadi sekarang kalau mulai galau, mikir, udah der aja zikrullah. Ya, sholat, ngaji gitu bu. Ini teh one day one juice di sini enggak nih? Ibu-ibu, penelitian teh ibu-ibu tuh 3,5 jam loh buka WA bu. Dikit-dikit WA. Bangun tidur, uyup, ayap. Apa ya? Sampai bercahaya wajah ibu teh. Udah gitu broadcast, bangun sahabatku. Bangun dia sendiri enggak. Gitu ya terus. Sedangkan baca Quran jarang. Padahal satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Sekali nyebut bismillah. Apalagi satu juz. Sunnahnya itu 1 bulan sekali hatam Quran. Jadi one day one juz itu benar-benar itu amalan yang bagus. Ayo amalkan eh, maca WA, wae malu, gak dijamin ke sorga dengan WA. Tapi kalau baca Quran dengan ikhlas, banyak kebaikan. Baca Quran bu, ibu-ibu yang jarang baca Quran pasti banyak ngobrol. Kalau orang senang baca Quran tuh, ngobrol tuh jadi gak nafsu, karena menghabiskan waktu. 1 halaman tuh 3 menit setengah, kalau baca normal, rileks. Ibu dandan teh setengah jus loh. Iya kan? Pak Bulit yang apa coba itu? Cilcong. Gitu bu, tolong disibukkan dengan kebaikan ya bu ya. Sholat. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jasadnya, ada mana yang oh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanya, ah, cuman ini beda pembahasan yang tadi AA bahas ya. Ini sebetulnya lebih enak yang cocok sih. Asal jangan yang susah-susah, kalau yang susah bagian Ustadz Abdul Somad. Saya yang ringan aja, sok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misal ada cerita, orang tua itu tidak melakukan ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tapi dia itu bilang sama anaknya, kamu tuh bakal hidupnya sengsara, segala macam yang buruk-buruk. Apakah orang tua itu ucapannya akan diijabah sama Allah, sedangkan kehendak Allah itu diridhoi sama orang tua. Orang tua juga ridhoi sama Allah juga kan. Itu apakah akan dikabul apa enggak gitu. Terus bagaimana menghadapi cobaan tersebut sama orang tua gitu. Sabar apa enggak sebagai anak? Terima kasih. Bukan sabar atau enggak, bagaimana caranya sabar ya. Assalamualaikum. Begini ya. Tiap keluarga tuh ada cobaan masing-masing. Ada yang di anak cobaannya, ada yang di suami, ada yang di istri, ada yang di orang tua. Semuanya ini ujian hidup, harus dijalani ya. Ingat, yang menentukan segala-galanya itu Allah. Yang ngebulak-balik hati juga Allah. Jadi kalau kita sudah menasehati dan tidak diikuti, jangan berhenti nasehatnya. Karena yang menakdirkan orang jadi soleh itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tobat. Tobat. Jadi kalau anak gak nurut, ibu yang tobat. Bapak kalau istri gak nurut, bapak yang tobat. Kalau orang tua begitu, anak tobat. Tobat kenapa? Karena boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa kita. Ya, tobat aja, gak ada ruginya tobat. Yang kedua, ya pokoknya evaluasi diri. Jangan takut oleh omongan orang yang tidak pada tempatnya, tapi takutlah oleh keburukan kita sendiri. Karena yang membuat kita celaka itu bukan omongan orang, tapi omongan kita sendiri. Makanya terus kalau memang situasinya begini, doakan orang tua dan berbakti we terus yang baik dan ikhlas kebaikannya. Nanti ada waktunya Allah ngebulak balik hati. Gimana orang tua yang gak sholat mengutuk, Allah maha bijaksana. Ya, Allah tahu mana yang soleh, yang taat, mana yang kurang taat. Gitu. Terakhir itu ibu udah ngatur luar biasa. Oh ini nih kasihan. Atau gini, bapak yang megang mikrofon, ibu yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, sebelumnya saya juga mohon maaf sama AA. Pernah saya agak suka sama AA tuh dulu ya. AA, mohon maaf. Karena saya itu AA udah berapa kali saya ke Bandung dulu waktu AA zaman terkenal loh AA. Zaman terkenal banget jadi artis. Dipoto terus tuh AA dulu. Dirobek enggak potretnya? Enggak sih, masih simpan. Ya. Tapi mohon maaf ya Ab, apabila saya salah. Lain kali jangan kebanyakan mikirin suami orang ya. Dulu kan gimana iya. Ya? Kan? Dulu salah saya dulu, Bu. Dulu iya. Saya dakwahnya membuat orang suka kepada iya, saya. Betul. Bukan ke Allah, bukan ke Rasul. Makanya oleh Allah ditakdirkan begitu. Yang sebetulnya saya salah-salah amat sih. Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi begitulah. Betul ya. Nebus dosa kesalahan. Ya. Tapi AA sayang, saya mau tanya ya sekarang. Saya itu memang terus terang hobi selfie gitu ya AA. Kalau udah selfie itu kadang-kadang ditaruh di Facebook apa di Instagram gitu ya. Tapi gimana gitu hukumnya itu AA? Saya juga masih kayak keingetan apa ini hukumnya haram apa dosa gitu. Saya ya, gitu aja. Sesuatu, tunggu dulu. Sesuatu itu jadi amal syaratnya dua. Niatnya benar, lillahi ta'ala. Dan yang kedua caranya benar, itu jadi amal. Nah sekarang ibu nanya niat selfie apa? Niat selfie buat nyimpen foto aja kenang-kenangan gitu kan zaman dulu kan nggak ada selfie-selfian gitu. Jadi balas dendam jadi, sekarang. Iya zaman muda gitu ah sekarang udah tua ya ada foto-foto jadi suka sekali gitu. Nafsu gitu. Jadi, ya segitu aja gitu ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus ditanya ini tes. Mau apa saya segala dipotret, ya misalkan dibuka. Kan ada yang memamerkan hanya perbuatan umum dan yang bahaya pamer amal. Pas saum, rep, alhamdulillah. Walaupun hanya dengan tempe dan gepuk. Yang penting saum saya diterima Allah subhanahu wa ta'ala, ceprot. Dapat. Atau lagi tahajud. Atau ada mobil orang, bagus. Tret gitu, padahal yang punya mobilnya di dalam. Harus ditanyakan niatnya apa ya. Kalau masalah ibadah yang fardu orang lain tahu gak apa-apa. Tapi kalau yang sunah-sunah mah gak usah lah. Bisa gak dicatat oleh Allah karena niatnya orang lain. Demi orang, harusnya demi Allah, betul? Tapi hati ibu gimana sekarang kalau posting itu gembira atau ragu? Agak ragu, kalau ragu tinggalkan. Gak apa-apalah, gak usah. Gak capek posting-postingan teh. Ya. Udah ada, dan ibu kelas berapa sekarang? jadi kelas 3 SMA kelihatan ibu yang mejeh. Nah. Udahlah tinggal sekarang bagian posting yang positif, dan orang lain juga belum tentu senang lihat potret kita dipasang. Itu kunaon Nelly misalkan ya. Ini serius nih, HP teh jangan sampai ngerusak amal dan membuat kita jadi kalah diposting ya enggak? ini posting, makan cepret posting. Jadi belum sempat makan, cetrot dulu, ya cetret, cetret. Dan ini suka ngebohong, itu juga yang pengen dipotret. Ah, dia potret, ngerawak. Saya nanya, apa maksudnya ngerawak begini? Seperti supaya friend. Ketemu baru sekali-kalinya, tapi diposting seakan-akan sahabat sejati. Nipu atau teh hadirin. Tahu penyebabnya apa? Kita cari kedudukan di sisi orang, itu yang bahaya tuh. Harusnya kita cari kedudukan di sisi Allah. Yang bisa membuat sirna amal kita tuh, kita sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Ada dua, coba kalau wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Cik jawab, gak usah ngomong Pak, ya urusan perempuan. Wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Benar, boleh? Untuk siapa? Suami siapa? Eh, pengawadul. Kami para lelaki jadi saksi, benar? Eka ondangan, saker kebek. Pulang dari ondangan, di bagian capek. Tudung, ruwig. Hare-harewe di depan suami mah. Susut ke dia, lipstick di dia, keluar harum-harum di rumah, kelek. Hati-hati hadirin, khusyuan mana ibu, dandan atau sholat? Jujur. Tuh, kan etate demi siapa? Ayo ah, mulai ditanya ke hati, itu nanaunan demi siapa? Kalau kira-kira Allah ridho, enggak, kalau enggak usah. Mau apalah, gak perlu orang lain tahu segalanya, benar? Sok, lihat medsos saya, jarang saya posting tentang pribadi, betul? Padahal 13 juta, tah? Hampir gak ada kan posting tentang kegiatan pribadi, gak ada kan? Tentang anak keluarga, gak ada. Pasti dakwah, wey. Karena saya khawatir orang hanya sibuk lihat saya, terus saya mau apa? Gak penting lah muji A'agim, yang penting orang muji Allah. Benar gitu? Coba aja lihat medsos A, ya kan? Jarang-jarang tentang diri. Sugan lagi naon gitu, enggak. Anak juga cucu lahir, enggak diposting. Nah, yang anak-anak kayak anak, ya. Terus kalaupun diposting, mau apa? Tapi dulu A, anak cucu meninggal diposting, minta doa. Didoakan, betul? Boleh, Jung, atau segala diposting. So, oh, jadi dihapusin segala siate. Yang tanya ke hati niatnya apa. Kalau niatnya bawa kebaikan, lakukan. Kalau hanya muas-muasin diri, jangan. Udah ya hadirin, itu masakan sudah siap di warung ya. Sok atau ararinfak Bapak Ibu, alhamdulillah itu bangunan asrama. Jadi ini teh kelas, ini pakai apa sekarang? Nggak dipakai ya? Ternyata retak, jadi santri tebu belajarnya tadi, di pinggir-pinggir, alhamdulillah, jadi mereka terlatih untuk belajar di mana wae, karena kelasnya retak. Nah sekarang kita bangun yang sana. Sok bersedekah, beramal soleh sebelum kita tutup dengan zikir bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Duhai Allah, berkahi bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan pemimpin yang Engkau ridhoi, pemimpin yang adil ya Allah. Lindungi kami dari siapapun yang berbuat zalim. Karuniakan kepada kami pemimpin yang amanah. Lindungi dari orang-orang yang berkhianat ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang jujur. Lindungi kami dari orang-orang yang berbuat licik dan munafik. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang benar-benar bisa membimbing negeri ini, bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Hanya Engkau yang Maha Tahu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat-taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni dan hapuskan sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rizki hanya yang halal barokah, nikmatnya rumah tangga sakinah. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Fatah. Karuniakan kemuliaan bagi yang dihina dan direndahkan ya Allah. Cukupi dan lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Allah. Berikan kepada kami sisa umur yang berkah, sisa umur yang istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sebelum menyobros nanti istiqoroh dulu ya. Jangan terlibat di dalam sesuatu yang bisa merusak amal soleh kita. Tenang-tenang saja. Ajak dengan cara yang baik. Jangan menyebar fitnah. Dan coblos yang paling kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Insya Allah apapun takdirnya nanti kita terima. Sekian Ibu Bapak, terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.